Aw yafriduhul hakimu ala zawji wa yakunul mafrudu alaihi mahrul misal wa yustaratu ilmul qadi biqadri amma ridha zawjaini bima yafriduhu fala yustarat. Masih melanjutkan tentang keterangan sebelumnya, yaitu hal-hal yang mengharuskan seorang suami membayar mahar kepada istrinya bila di dalam akad nikah tidak ada penyebutan mahar. Yang pertama sudah dijelaskan di keterangan sebelumnya bahwa suami diharuskan untuk membayar mahar bila dia sudah menentukan mahar yang harus dibayar dan istri menyetujui ketentuan itu. Kemudian yang kedua, mahar, jumlah mahar ditentukan oleh hakim atau qadhi yang menentukan jumlah mahar, dan kadar ketentuan itu harus sesuai dengan mahar misil. Mahar misil ialah mahar yang diperoleh oleh saudara-saudara dari istri. Jadi standar saudaranya maharnya berapa, itulah mahar misil. Jadi seorang qadhi sebelum dia menentukan mahar yang harus dibayar oleh suami, dia harus mengetahui kadar mahar misil bagi seorang istri. Dan untuk kesepakatan antara kedua mempelai, antara suami dan istri tidak disyaratkan untuk sepakat, tidak disyaratkan untuk menyetujui dari keputusan qadhi. Artinya keputusan qadhi tetap berjalan, tetap sah, walaupun kedua pasangan ini tidak menyetujui keputusannya. Aw yadkhulu az-zawju biha az-zawjati al-mufawwidati qabla fardin min az-zawji awil hakim fayajibu laha mahrul misli binafsi dukhul wa yu'tabaru hadzal mahru bihalil 'aqdi fil ashah. Dan yang ketiga, yang terakhir, mahar harus dibayar oleh zauj bila memang keduanya antara suami istri sudah pernah melakukan hubungan suami istri. Jadi sebelum zauj menentukan berapa maharnya dan sebelum hakim menentukannya, kedua pasangan suami istri ini sudah pernah melakukan hubungan suami istri. Bila keduanya sudah melakukan hubungan, maka suami harus membayar mahar misil. Mahar misil seperti yang telah saya jelaskan, bahwa mahar misil adalah standar mahar yang dibayarkan kepada saudara-saudara istri. Dan bila mahar misil ini berubah-ubah antara satu waktu dengan waktu yang lain, maka menurut pendapat Ashoh yang digunakan untuk acuan adalah di saat akad. Jadi di saat akad berapa mahar misil perempuan itu, itulah yang harus dibayar oleh suami kepada istrinya. Wa in mata ahadu zaujaini qabla fardin wa wad'in wajaba mahru mislin fil adhar. Dan apabila salah satu dari suami istri, salah satunya meninggal dunia sebelum ada ketentuan mahar, sebelum ada penetapan mahar dari hakim maupun dari suami, dan sebelum ada hubungan suami istri, salah satu dari keduanya meninggal, maka otomatis harus membayar mahar misil. Menurut pendapat yang adhar ya, menurut pendapat yang adhar harus membayar mahar misil. Jadi kematian adalah salah satu sebab yang mengharuskan seorang suami membayar mahar kepada istri. Wal muradu bimaharin misli qadruma yurghabu bih fi mithliha adatan. Ini seperti yang telah saya jelaskan, bahwa yang dimaksud dengan mahar misil adalah kadar sesuatu yang disukai oleh orang-orang yang sama dengan istri tersebut. Jadi orang-orang yang sama dengan istri biasanya diukur dengan saudaranya, itulah yang harus dibayarkan. Walaisa li'aqalli shodaqi haddun mu'ayyanun fil qillah wala li'aksarihi haddun mu'ayyanun fil kasrah bal dhabitu fi dhalik anna kulla shay'in shaha ja'luhu thamanan min aynin aw manfaat shaha ja'luhu shodaqan. Tidak ada ukuran untuk minimal dan maksimal mahar. Jadi untuk minimal mahar syariat tidak menentukan ukuran tertentu, dan untuk maksimal mahar juga tidak ada ukuran tertentu. Yang menjadi standaritas dari kesahan mahar adalah setiap sesuatu yang sah menjadi saman. Saman artinya alat tukar dari penjualan ya, di dalam Di dalam bab jual beli, bab bai, ada mabi, ada saman. Mabi adalah barang yang dijual, saman adalah bayar sesuatu yang dibayarkan. Alat tukar sebagai alat tukar dari mabi. Jadi setiap sesuatu yang sah digunakan saman, baik itu berupa benda ataupun manfaat, maka hal itu juga sah dijadikan sodak. Jadi standaritas saman dengan sodak ini sama. Wa sabaqa anal mustahabba adamun naqsi an asrati darahim wa adamu ziyadati ala khamsi mi'ati dirham. Walaupun tidak ada ukuran maksimal dan minimal, tetapi seperti yang telah disebutkan di keterangan sebelumnya, ada kesunahan tentang maksimal dan minimal mahar. Kesunahan itu ialah tidak boleh kurang dari 10 dirham dan tidak boleh lebih dari 500 dirham. Jadi antara 10 dan 500 ya, antara 10 dan 500. Wa yajuzu ayuzawwijaha ala manfaatin ma'lumatin kata'limihal Qur'an. Mahar yang dibayarkan oleh suami kepada istrinya tidak harus berupa benda, tidak harus berupa barang, tetapi boleh juga berupa manfaat. Dicontohkan dalam kitab ini, contoh manfaat adalah mengajari Al-Qur'an. Jadi seorang lelaki boleh menikahi perempuan dengan mahar akan diajari Al-Qur'an. Jadi setelah akad sah, maka bila memang sudah ada hal-hal yang mengharuskan seorang suami membayar mahar, maka suami diharuskan untuk mengajari istrinya Al-Qur'an. Jadi ini sekedar contoh ya, boleh yang lain asalkan bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat. Wa yaskutu bitalaqi qabla dukhuli nisful mahari. Mahar, kewajiban mahar ini bisa gugur bila terjadi tolak ya, bila terjadi tolak dari suami. Jadi tolak yang dilakukan suami sebelum keduanya melakukan hubungan istri, tolak itu menggugurkan separuh dari mahar. Jadi maharnya tidak gugur semua, tetapi gugur separuh ya. Bila memang catatannya tolak itu terjadi sebelum berhubungan suami istri. Amma ba'da dukhuli walau marratan wahidatan fayajibu kullul mahri. Kalau tolak yang dilakukan setelah berhubungan suami istri, maka tidak ada sedikit pun mahar yang berkurang. Jadi selama sudah ada hubungan suami istri, maka seorang suami diharuskan untuk membayar mahar dengan penuh walaupun ada tolak. Jadi tolak suami yang menolak istrinya, tolak itu bisa berpengaruh pada berkurangnya mahar bila dilakukan sebelum ada hubungan suami istri. Walau kana dhulu haraman kawat izauji zaujatahu hala ihramiha au haidiha. Dan hubungan suami istri yang bisa menjadikan mahar itu tidak berkurang saat ditolak, hubungan itu tidak membedakan apakah hubungan itu dilakukan di saat yang diharamkan atau tidak. Hubungan suami istri yang diharamkan contohnya seperti seorang suami yang mengumpuli istrinya sedangkan istrinya dalam keadaan ihram. Jadi kita tahu di dalam bab haji termasuk dari keharaman ihram adalah mengumpuli istri atau berhubungan suami istri. Atau contoh yang lain adalah di saat sang istri mengalami haid. Jadi istri sedang haid kemudian dikumpuli oleh suami, itu hukumnya haram. Tetapi walaupun haram, perkumpulan itu, hubungan itu tetap bisa menjadikan mahar utuh walaupun ada tolak dari suami setelah hubungan itu. Wa yajibu kullul mahri kama sabaq bi mauti ahadiz zaujaini la bi khalwati zauji biha fil jadid. Dan juga semua mahar harus dibayarkan seperti halnya sebelumnya disebabkan dengan kematian salah satu dari dua pasangan suami istri. Jadi kematian salah satu dari pasangan suami istri ini juga mengharuskan untuk membayar penuh, membayar seluruh mahar. Dan mahar tidak wajib dibayarkan setelah ada khalwah ya. Khalwah itu artinya sudah berdua di dalam kamar. Jadi ini penjelasan tentang perbedaan ulama. Bila pasangan suami istri sudah berada di satu tempat berdua, apakah hal itu sudah mengharuskan membayar mahar? Ini ada perbedaan ulama. Tetapi menurut qaul jadid artinya pendapat Imam Syafi'i setelah beliau berada di Mesir, mengatakan tidak harus ya. Walaupun ada pendapat lain yang hal itu sudah mengharuskan pembayaran mahar. Wa idza qatalatil khurratu nafsaha qabla ad-dukhuli biha la yasqutu mahruha bi khilafi ma law qatalatil amatu nafsaha aw qatalaha sayyiduha qabla ad-dukhul fa innahu yasqutu fa innahu yusqitu mahruha. Ini menjelaskan tentang seorang istri yang bunuh diri, seorang istri yang bunuh diri. Apakah bunuh diri seorang istri bisa menggugurkan mahar atau tidak? Jadi di dalam masalah ini diperinci tergantung dari status istri tersebut. Apakah statusnya budak ataupun merdeka? Bila seorang istri berstatus merdeka dan dia bunuh diri, maka maharnya tidak bisa terputus ya. Maharnya tidak bisa terputus, artinya seorang suami tetap harus membayar penuh maharnya. Berbeda dengan budak. Jadi budak yang bunuh diri ataupun budak yang dibunuh oleh sayidnya, budak yang dibunuh oleh pemiliknya, dan pembunuhan itu berlangsung sebelum duhul, sebelum ada perkumpulan, sebelum ada hubungan suami istri, maka semua maharnya gugur. Jadi perbedaan status merdeka dan budak ini mempengaruhi gugur atau tidaknya mahar di saat perempuan bunuh diri.